Tak ada 218 anak-anak kita yang yatim piatu. Mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini, tahun 1432 Hijriah ini, bukan hanya sekedar santunan, tapi bagaimana kita ke depan bisa melihara anak-anak kita, bisa mensejahterakan anak-anak kita ke depan. Ini yang penting. Tidak momen ini aja. Kita harapkan kepada Bapak Kepala Desa, ini aset. Aset yang perlu kita pelihara. Aset yang perlu kita perhatikan, betul. Bagaimana anak-anak kita jangan sampai terlantar. Anak-anak kita boleh katakan baru 10% apa 20% ini. Ini alhamdulillah bisa terdata. Berkat kesinambungan panitia dengan perangkat desa mendata. Ini mudah-mudahan dari jumlah 218 ini mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Kami terus terang aja yang dituakan di Masjid Besar Al-Karomah ini. Pertama menyampaikan terima kasih besar kepada Bapak Kepala Desa dengan kegiatan desa yang disinambungkan atau digabungkan dengan kegiatan di Masjid Besar Al-Karomah dalam rangka Pekan Muharram. Kita berharap banyak, tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun ke depan. Tahun ke depan ini lebih, artinya kegiatannya bisa tersosialisasikan benar, kesiapannya lebih matang, anak-anak yatim kita tidak hanya disantuni. Mudah-mudahan tahun depan bisa diberi pakaian, bisa diberi yang lain. Tapi saya sampaikan sekali lagi, ini awal. Awal kita semua masyarakat Desa Kelampok mampu mengetahui jumlah anak-anak kita, anak-anak yatim piatu ini jumlahnya ada 218. Mari kita bersama-sama memelihara anak-anak ini. Mari kita beri kesejahteraan yang benar. Jangan hanya sekedar pada momen Pekan Muharram ini, tapi hari-hari selanjutnya. Ini yang perlu kita harapkan. Khususnya pada masyarakat Desa Kelampok yang mempunyai rezeki lebih. Sudah ada data daripada menyerahkan kepada anak yatim lain desa, kami siap di Masjid Besar Al-Karomah dengan perangkat desanya, dengan UPZ-nya, dengan alim ulama, poro kiai, poro ustad di Desa Kelampok siap untuk menyalurkan sedako atau menyalurkan santunan kepada anak yatim yang sementara ini kami data ada 218 anak ini. 218 ini kami perlu sampaikan memang data dari umur 15 tahun ke bawah, Pak. Detailnya anak laki-laki berapa, perempuannya berapa ini memang kami belum mampu menyampaikan, tapi secara global ada 218. Tahun ini kami sampaikan panitia baru mampu menyampaikan santunan kepada anak-anak kita ini sebesar Rp50.000. Insya Allah dari doa anak-anak kita, doa dari masyarakat Desa Kelampok ke depan mampu memelihara anak-anak yatim ini sebagai aset yang dicintai oleh Allah, manakala kita mampu memberikan atau mensejahterakan kepada anak-anak yatim piatu, khususnya di lingkungan kita sendiri. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan niatan pengurus Masjid Besar Al-Karomah, insya Allah di tahun 1432 Hijriah ini, juga insya Allah Bulan depan insya Allah kita akan mulai merenovasi, akan membuat menara Masjid Besar Al-Karomah. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kami berharap sekali lagi, tolong dengan mengetahuinya anak-anak yatim di Desa Kelampok ini jelas dan nyata sebanyak 218, ini merupakan PR dan kewajiban kita semua yang mempunyai kelebihan rezeki. Mari kita himpun, mari kita sejahterakan anak-anak kita agar jangan sampai terlantar. Kiranya itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pengurus Masjid Masjid Besar Al-Karomah, Bapak Insinyur Haji Pur Irianto Sugeswa. Hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara berikut, masih dalam kurun acara sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kelampok, Bapak Sukit. Kepada Bapak Sukit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enda bareng nggih Pak nggih. Nggih, kaya aja pating plentang-plentong jawab e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalap sunang nggih Pak Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa a'dhalal mudaddin. Ahmaduhu wa astainuhu wa askuruhu anhadana ila sabilil muttadin. Ashadu an la ilaha illallahul hamiyul matin wa ashadu anna muhammada rasulahil sadiqul wadil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alena ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Yang terhormat sesepuh tini sepuh, para alim ulama yang kami hormati, wabil khusus khususon Bapak Kyai Haji Buya Yahya dari Sumber Jawa Barat yang kami tunggu-tunggu pituah-pituah atau patwah-patwahnya. Yang terhormat kepada para kyai, para nyai, para ustadz dan ustadzah yang kami hormati. Kepada santriwan-santriwati yang kami hormati pula. Kepada pengurus masjid dan pengurus panitia peduli anak yatim yang kami hormati. Kepada adik-adik anak yatim piatu atau anak yatim piatu yang dicintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayah serta nikmat sehatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam hari ini kula panjenengan angsal atau pikantuk nikmat sehat, maka dari itu bisa hadir di halaman masjid besar Al-Karomah nggih Pak nggih. Nggih. Karena dini dibarengi niat nggih Pak, nggih. Sampeyan sehat tapi mboten niat mboten dugi mriki nggih Pak nggih. Nggih. Nggih Ibu nggih, Bu, karena niat dugi mriki. Nggih pindah inggih menika wonten santunan anak yatim piatu alhamdulillah. Inggih menika di malam hari ini kula panjenengan sami bisa silaturahim. Nggih, bertatap muka atau berwajah kali panjenengan sami inggih menika sepindah malih inggih memperingati hari besar Islam 1432 Hijriah. Inggih menika dibarengi santunan anak yatim atau peduli anak yatim. Anak yatim piatu nggih, Pak. Kula matur suwun sanget dumateng panjenengan sami, dumateng Bapak, Ibu-ibu, inggih umumnya dusun kelampok ingkang peduli atau memberi santunan ya, anak yatim yang jumlahnya yang tadi disebut oleh Bapak Pengurus Masjid Besar Al-Karomah inggih menika jumlahnya 218 anak. Nggih, alhamdulillah jumlahnya. Pak Lurah ini juga tembe ngertos jumlahnya. Napa anak yatim sedusun kelompok 218 anak sing kerik murang ngerti kowe. Anak sing kerik mudah-mudahan untuk tahun depan bisa dibawa lagi supaya jumlahnya lebih banyak lagi ya. Dan terima kasih kepada Bapak-bapak Darmawan yang memberi santunan. Ya Pak ya, memberi santunan supaya tahun depan bisa bertambah lagi anak yatim lebih memberi banyak lagi yang penting kita ada rezeki kita sisihkan ya, kita sisihkan kepada anak yatim piatu tersebut ya. Sebagai kita orang Islam ya Pak, orang Islam itu yang penting itu orang Islam kalau lebih rezeki disisihkan ya untuk anak yatim piatu ya. Mudah-mudahan doanya anak yatim piatu adalah paling hebat Pak, paling hebat. Sampai Mei 50.000 insya Allah bisa kali 27 nya berapa itu? Banyak sekali itu. Ya Pak, luwih akeh dunyane sampean. Sing Mei 10 tambah maning. Aja khawatir sampean Mei kuning anak yatim piatu. Sampean tambah rezeki nek nggih Pak nggih. Nggih niku. Ora pang bakalan ngurangi alhamdulillah. Apa maning jar ana sing Mei 50 bocah alhamdulillah ana sing 10 separo nggih alhamdulillah karena ikhlas ya Pak, ridho ikhlas niko. Mangke untuk lanjutnya ini lebih jelasnya ada Pak Kyai nanti ya, lebih jelasnya kula cuma sebagai kepala desa cuma memberi atau mengucapkan terima kasih kepada panjenengan sami yang jumlah anak yatim satu desa Kelampok ada 218 anak ya. Nanti habis ini nanti rupanya akan disantuni. Dan saya tidak bisa ngomong panjang lebar karena saya sebagai kepala desa, pan ngaji sana si ngaji, pan ceramahnya sudah ada kiainya ya. Saya sebagai kepala desa akan menguraikan pemerintahan desa sekedik mawon nggih Pak nggih. Men panjenengan ngertos niki, wong Pak Lurah manjat ora cerita pembangunan, Pak Lurah critane nggih pembangunan, nggih Pak nggih. Cerita pembangun desa. Tapi ngrebak ceritanya ya cerita islamik ya agama, cerita mengenai anak yatim piatu nanti dari Pak Kyai Haji ya Buya Yahya dari Cirebon nanti bisa diuraikan. Ya kalau saya akan menguraikan alhamdulillah di dusun desa Kelampok menika angsal nggih, angsal bantuan dari PNPM inggih menika 110 juta yang dialokasikan teng RW 7. Dan kebetulan adalah bendaharanya adalah panitia itu adalah Bapak Edi Muhammad haji topi sikondo ya. Sekiki mati mbok apa yang penting wis niat haji ya. Sepenting itu disebut haji. Ya boleh. Ya, wong karena pengin haji dadi wong apa-apa diurus haji. Memang alhamdulillah haji. Ya Pak Topik ya. Sampeyan sudah daftar jadi ya. Sekiki ben mati sepenting wis niat haji ya haji ya ketok ya Pak ya. Yang penting niat haji disebut haji ya ketok ya. Ketok nih. Alhamdulillah pengurusnya itu ya satu memang jadi panitia dan jadi bendahara untuk PNPM adalah Bapak Topik Bapak Haji Topik Sugondo itu ya itu Pak Haji udah saya kampangin Pak Haji karena sudah ada niat haji sudah daftar itu ya itu Pak itu ada cita-cita itulah cita-cita bagus sudah dicatat dere karo Gusti Allah kecatat ke wis ke Bapak Topik naik haji nanti tahun 2013 atau 2014 insyaallah nih kok nggih. Rupanya kemarin ketemu saya di BRI Panapakon akhirnya ngundange kon Pak maaf ya Pak karena ini gue siponakan. Kula badhe nglunasi daftar haji alhamdulillah niko nggih Pak RW nipun niko nggih niku kalau wingi panggil kula nggih badhe nglunasi. Dan pembangunan niko nggih sampun dilaksanakan teng RW 7. Dan untuk ADD ini Pak, ADD ini menikah sampun dilaksanakan yang tahap pertama adalah di RW 5 dan keduanya pun di RW 5. Nanti tahap keduanya belum kita dapat apa duitnya, jadi nanti belum dilaksanakan. Laksana. Insya Allah kalau duitnya sudah sampai nanti dilaksanakan di RW 5. Dan untuk 2011, PNPM nanti ada di RW 3 dan RW 8 nanti berebut siapa yang layak itu nanti yang dapat itu insyaallah nanti dapatnya kalau untuk di RW 3 adalah pembuatan saluran kalau di RW 8 normalisasi saluran dan untuk ADD adalah nanti 2019 untuk papinisasi merata dan untuk langkah selanjutnya dana aspirasi alhamdulillah dapat paping kalau wingi dapat 25 juta dan 50 juta adalah untuk drena, pengerasan jalan di RW 8 dan papinisasi di RW 4 kalau tidak salah 25 juta dapat dari dana aspirasi enggak nggih Pak RW nggih niko Pak RW nggih Pak RW nggih wonten nggih niki nggih nggih kiranya sampun jelas nggih Bu niki mengenai pembangunan wong Pak Lurah kowe ceritane cerita pembangunan lho Pak nggih Bu nggih pembangunan desa niki ceramah pembangunan desa ayo kalau ceramah islami nanti adalah ada Pak Kyainya ulama setempat dan ada Pak Kyainya langsung kiranya cukup sambutan saking kula nggih bilih wonten kelantinu tembung kula gung pangamunten. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kelompok, Bapak Sukit. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa bulan Muharram adalah lebarannya anak yatim, yatim piatu. Oleh karena itu kita bisa ambil petik bahwa anak yatim, yatim piatu adalah sebagian amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita selalu jaga, cintai mereka semua dengan menyantuni mereka pula dengan semampu kita. Semoga Allah menyatat amal-amal baik kita. Amin. Hadirin yang Allah rahmati. Acara sambutan telah kita songsong dan mari kita jelang acara berikutnya yakni acara pemberian santunan. Untuk acara pemberian santunan dalam hal ini akan dimoderator oleh Bapak Ustadz Solihin. Kepada Bapak Ustadz Solihin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabab nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Hadrotil mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng sahibul fadilah was sa'adah Kyai Haji Buya Yahya dari Cirebon, juga kepada para alim ulama di Desa Kelampok, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang kawula hormati, bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah di dalam rangka ikut menghadiri acara Malam Peduli Anak Yatim kerjasama antara pemerintah Desa Kelampok dan pengurus Masjid Besar Al-Karomah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, dan kepada umat Islam yang mengikuti Rasulullah. Bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya akan kami bacakan dan sekaligus pemberian santunan anak yatim sejumlah 218 yang sudah akan dilaksanakan pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti acara santunan ini. Akan kami panggil per RW. Untuk RW 1 ini sejumlah 26 anak. Jadi nanti kami panggil langsung 26 dari RW 1. Yang pertama saudara juri. Kepada panitia untuk membantu. Ya, ngisor. Anaknya bernama Tasnya Amelia. Sekali lagi, Tasnya Amelia. Yang kedua, Arisyanto bin Tayoto. Yang ketiga, Salsa bin Tayoto. Kami persilakan. Nursika bin Karya. Nurul Ulfa Bilkarya. Umi bin Asia. Nur Farizal bin Joko. Ridwan bin Joko. Rizki bin Joko. Utami bin Kusnono. Dewi bin Kusnono. Sismono bin Wahud. Yeni bin Suwarno. Dewi binti Neni. Imam Sabik bin Masruri. Fadli bin Kanab. Mulyadi bin Rajan. Ramadhani bin Sukri. Winda Eko bin Rasto. Daniel Dewi bin Rasto Sri Lestari bin Surip Tio Fariski bin Ari Handoyo Vika Laraswati binti Eni Sulistyawati Isa Pik Sukowati binti Eni Sulistyawati Khairul bin Tarmono Rudi Santoso bin Sopari dan yang tidak bisa hadir bisa diwakili. Untuk yang tidak bisa hadir silakan diwakili RT. Hadirin yang kami hormati, inilah anak yatim dari RW 1. Kami persilakan yang terhormat Bapak Taufik Sugondo berkenan memberikan hadiah, memberikan tunjangan dan santunan. Disilakan. Demikian santunan untuk anak yatim RW 1. Kami persilakan adik-adik kembali ke tempat dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Taufik Sugondo. Selanjutnya adalah RW 2. RW 02. Ramadan bin Tasirin. M. Arif FS bin Karman. Bunga S bin Karman, Lia bin Darih, Ningsi bin Darmi, Istiqomah bin Saroah, Dian bin Rasmun, Untung bin Tamrin, Maedi bin Trisno, Yoga bin Paing, Ahmad bin Dasman, Hesti bin Sunardi, Marubi bin Warsim, Bunga bin Sunardi, Yahya bin Tarjono, Jizah bin Sukrad, Saiful bin Sopari, Fatwa bin Sukrad, Iin bin Tarjono, Meli Purji Aryani bin Dahirin, Khalifah bin Karjan, ya siapa? Ika Lenaswapi bin Amiruddin Nurul Hilal bin Disaroah Hamzah bin Hasan Hariri Pion bin Suka Pian selanjutnya simbolis Pak ya. Kami persilakan yang terhormat Bapak Insinyur Haji Pur Irianto Sugiswo berkenan memberikan tunjangan dan kami mohon barangkali dari ada Ketua RW 02 silakan mendampingi anak-anak yatim. Kami persilakan kepada Bapak Haji Insinyur Haji Pur Irianto Sugiswo. Hadirin yang kami hormati, demikian pemberian santunan dari RW02. Kami persilakan untuk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian 2 RW merupakan simbolis dari penyerahan santunan anak-anak yatim di Desa Klampok. Untuk selanjutnya nanti akan dibagi di belakang masjid anak-anak yatim yang belum, yang sudah terdaftar dan belum. Ini nanti di dalam masjid sana sebelah barat. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pemberian santunan yang telah dipimpin oleh Bapak Ustadz Solihin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita jelang, memasuki pada acara inti, yaitu acara Mau'idatul Hasanah. Pada malam peduli amal, peduli anak yatim untuk Masjid Besar Al-Karomah Desa Klampok. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Karom Bapak Kyai Haji Buya Yahya. Dan marilah untuk kehadirin semua dengan hormat, mari kita dengarkan fatwa-fatwa yang akan diberikan kepada oleh beliau Bapak Kyai Haji Buya Yahya dengan hikmat dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad abil aitami wal masakini wal fuqara wa ala alihi al muttahharin wa ashabihi al tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا كما وفقت أهل الخير للخير فأعنتهم عليه فوفقنا للخير وأعنا عليه اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب يا علام الغيوب اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يحشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sungguh merupakan nikmat besar dari Allah adalah di saat Allah memberikan kepada kita hati. Allah menjadikan hati kita adalah hati yang rindu kepada kebaikan. Merupakan nikmat besar dari Allah yang jarang kita renungi kemudian kita syukuri adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang berupa kemauan hati kita untuk melakukan kebaikan. Mulai dari kita menghadiri majlis yang mulia ini dengan mukaddimah kerelaan hati para hadirin dan hadirat untuk menyisihkan rizkinya untuk menyantuni anak yatim. Kemudian setelah itu cita-cita untuk terus merawat anak yatim, memperhatikan anak yatim. Ketahuilah itu adalah hati pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ketahuilah untuk melakukan kebaikan sekecil apapun orang itu tidak akan mampu. Sungguh ini adalah nikmat Allah, karena Allah cinta kepada Anda, kepada kita semua. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan buat Anda, semuanya akan digeser ini hati. Sehingga yang mau ke masjid tidak jadi ke masjid. Barangkali di rumah ada orang yang pengen berangkat ke masjid ini, akan tapi karena ada banyak hal kesibukan sehingga tidak bisa datang ke masjid. Ada lagi yang oleh Allah dicabut dari kemuliaan, dijauhkan dari kemuliaan sehingga tidak pernah punya keinginan menghadiri tempat yang semacam ini. Dan semua yang kita temukan saat ini adalah kebaikan dan alhamdulillah. Tinggal kita pengen menyempurnakannya. Pengen menyempurnakan apa yang sudah kita berbuat, pengen menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan. Itqan, innallaha yuhibbu minal 'abdi idza 'amila syai'an fa atqana. Allah mencintai kepada hambanya kalau pengen melangkah tuh serius. Berbuat sesuatu ya serius. Kita sudah berniat untuk menyantuni anak yatim, setelah ini harus tadi disinggung oleh Bapak menyambut dan juga Bapak Lurah, bahwasanya harus ditindaklanjuti bagaimana. Dan jangan khawatir dengan anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, yang menjamin hidupnya anak yatim, yang merawat anak yatim kahataini. Seperti dua cemari ini. Ini Rasul, ini kita. Tanpa menjadi Nabi, surga kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya di anak yatim. Sungguh luar biasa. Perhatikan anak yatim, lihat anak yatim dengan hati. Dan sungguh kalau orang berbuat baik kepada anak yatim itu melembutkan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bahwasanya Rasulullah bersabda, in aradta ayyalina qalbuka fa'adri minka yatima wa at'im min tu'amika fa innahu yulinu qalbak. Yulinu qalbak. Jika engkau pengen lembut hatimu, mungkin kita saat ini kasar, keras hati. Dengar pengajian enggak sadar-sadar. Kepada kebaikan enggak pernah tertarik. Kepada sesama enggak santun. Kepada orang tua kurang ajar. Kepada anak kurang peduli. Kepada suami cerewet. Kepada istri zalim. Ada apa ini? Ini ada obat. Fa'atni minka yatima. Dekatkan anak yatim kepadamu. Wa at'im min ta'amika, beri makanan seperti yang kau makan. Maknanya, anggap seperti anak sendiri. Tidak cukup dengan santunan, tapi santunan itu kunci yang tidak boleh kita tinggalkan. Jaminannya, anna wa kafilul yatimika hataini, menjamin kehidupannya. Dalam riwayat lain, man dhamma ilaihi miskyatima hatta yughniyahullahu, barang siapa yang mengambil anak yatim sampai Allah mencukupkan anak yatim itu hingga bisa berdiri sendiri, wajabat lahul jannah malam ya'mal damban lam yukfar, dia akan mendapatkan jaminan surga selagi ia tidak melakukan dosa yang tidak diampuni, yakni syirik. Sungguh namanya anak yatim itu pintu rezeki, pintu pengampunan, pintu surga. Maka jangan dibiarkan pintu surga itu terbuka lalu tidak kita masuki. Maka ini adalah kunci tadi ini, permulaan. Akan tapi harus kita maknai santunan kepada anak yatim lebih dari ini. Kita harus bayangkan dan hadirkan, ketahuilah anak kita di rumah bisa menjadi yatim sewaktu-waktu. Pernahkah kita berpikir begitu? Biarpun kita seger buker, gampang bagi malaikat Israel mencabut dalam keadaan kita kuat. Kita tinggal anak kecil-kecil. Dan memang kita harus banyak tawakal kepada Allah. Kita punya anak kecil-kecil. Kalau kita pikirkan bagaimana, masya Allah, kalau saya mati muda dan sebagainya, gimana? Semoga panjang umur semuanya. Tapi kita perlu merenung semacam ini, hati-hati dengan anak yatim. Anak yatim ini luar biasa, bikin kualat. Kalau kita zalim kepada anak yatim, yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, makan di dalam perutnya api neraka. Sekedar mengingatkan, hati-hati yang namanya anak yatim di samping pintu surga, ternyata itu juga pintu neraka yang sangat lebar. Yang namanya perkumpulan anak yatim paling gampang cari duit, panti asuhan. Wah, kalau cari dana paling gampang, tapi kadang anak yatimnya tetap larat panitianya ganti mobil. Musibah, harus takut ini. Dan banyak tempat-tempat istimewa yang namanya pesantren, hati-hati. Yang ngurusi masjid, hati-hati. Yang ngurusi yatim piatu, hati-hati. Karena ahli iman dimanapun berada, asalkan di dalam hatinya ada iman, tersentuh. Masjid gak usah pakai promosi, banyak yang nyumbang. Pesantren tanpa promosi, banyak yang nyumbang. Anak yatim tanpa promosi, banyak yang nyumbang. Akan tapi siapa yang mengurusi? Duit pondok jadi anting-anting istrinya. Tidak enak jadi kiai ini, godaannya gede. Kalau makan duit pondok, santri tidak bisa negur. Tidak berani negur. Jadi paling selamat. Apalagi kiai pengurus panti asuhan. Ketahuilah itu surga kalau kita amanat dan hati-hati. Tapi kita juga mengingatkan, awas jangan sampai ternyata anak-anak yatim piatu fakir miskin kita jadikan damper. Taruh paling depan. Urusan apa-apa anak yatim. Proposal, na'udzubillah. Semuanya kembali kepada hati. Kalau hati kita adalah hati yang rindu kepada anak yatim. Sampai digambarkan dalam riwayat, mandoma ilaihi miski yatiman fa'at'amahu min to'amihi wa masaha bi ra'sihi. Memberi makan anak yatim dan mengusap kepalanya. Bukan mengusap tok ya. Pusing itu kalau 1000 orang usap kepala anak yatim. Ngasihnya itu juga harus disambung hadisnya. Ngusap anak yatim pahalanya gede. Akhirnya enggak mau ngasih duit, ngusap dok. Saya cari anak yatim 200 ngusap. Fa'at'amahu min tu'ami, ngasih makan deh. Ini perlu kita perhatikan. Pendidikannya. Luar biasa ini. Ketahuilah, mendidik anak yatim ini penting. Cuman ada keyakinan di masyarakat yang salah. Karena terlalu diwanti-wanti sama kiainya, diamanati sama ustadznya, hati-hatilah anak yatim, jangan macam-macam, kebablasan. Sehingga anak yatim berbuat salah dibiarkan, makanya di mana-mana namanya anak yatim banyak yang nakal. Bukan begitu. Maknanya apa? Dhumma ilaihi. Dibawa ke rumahnya, fa'atamahu min to'ami. Maksudnya dianggap seperti anaknya. Kalau salah dicubit, kalau harus dicubit. Gimana kita merawat anak kita? Kita beri pendidikan yang benar, kalau kita biarkan saja bisa enggak karu-karuan. Sehingga anak yatim yang cerdas sadar, saya anak yatim, enggak ada yang berani negur saya, seenaknya. Jadi anak setan. Ini harus kita perhatikan pendidikan yang sesungguhnya. Kita hantarkan kepada kemuliaan, kita hantarkan kepada ilmu. Dan bukan hanya sekedar kita menyekolahkan, mohon maaf kalau Anda ingin menyumbang anak yatim, tolong dilihat. Panti asuhan seperti apa yang Anda sumbang? Tidak cukup anak-anak itu kita sekolahkan sampai sarjana, tidak cukup. Agama dia butuh. Kalau Anda menyekolahkan anak yatim sampai dapat gelar sarjana, hebat, pinter, tapi tidak kenal agama, lihat, kalau dia melakukan kejahatan, Anda yang membantunya. Ini pendidikan agama harus kita kedepankan. Maka kita akan simpulkan apa yang akan kami sampaikan dalam makna pendidikan anak secara khusus. Anda perhatian peduli kepada anak Anda sampai disekolahkan tinggi-tinggi, anak yatim di samping rumah Anda tidak peduli, Anda belum kenal Allah. Kalau kita nyekolahkan anak kita sebagai kewajiban, kalau kita nyekolahkan anak yatim enggak ada pahala? Lebih gede pahalanya, karena dia tidak punya kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kalau seandainya kita menyekolahkan anak yatim sampai menjadi ulama, alim besar, kita tinggal tidur dapat pahala tuh. Pokoknya sholat, teman-teman. Tidur saja namun sholat. Artinya apa yang dilakukan oleh anak yang kita didik, yang kita rawat, yang kita sekolahkan, kita pesantrenkan, maka ketahuilah semuanya mengalir kepada kita. Tidak harus jadi ustadz kiai, tidak, akan tapi ya kita kenalkan kepada agama Allah, agama Rasulullah. Ini amanat wahai para bapak dan ibu yang punya anak yatim di rumahnya. Kita suatu ketika melihat, memasuki satu tempat, tempat panti asuhan, anak-anak yatim. Memang semuanya sudah berhasil. Ada disekolahkan di sini, sekolahkan di situ, sekolahkan di sini, sarjana, sampai sudah pekerjaan dan sebagainya, dapat kerjaan ini itu. Tapi tidak kenal agama. Kami kaget. Lalu selama ini apa yang diperjuangkan? Ketahuilah kalau anak itu bodoh, goblok, tidak punya ilmu, kalau dia berbuat jahat paling banter nyuri jemuran sama nyuri mangga. Tapi kalau sudah kita sekolahkan tinggi-tinggi, tidak ada akhlaknya, dia akan berbuat jahat. Oh, miliaran jutaan yang diambil. Maka dari itu, ayo kita kembali kepada pendidikan anak secara umum. Tanggung jawab kita anak yatim. Di kiri kanan kita tuh tanggung jawab kita. Suruh milih, Bu. Ibu nabung. Para bapak punya duit. Kemudian pilihannya begini. Nyantuni anak yatim. Anak ibu juga pinter. Ibu tidak pernah nyantuni anak yatim, anaknya goblok. Bagaimana, Bu? Bu, tidak nyambung, Bu. Ya? Ingat hadis Nabi, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Kalau pengen anaknya hebat, tolong perhatian kepada yang lemah. Allah akan tolong. Enggak cukup, Bu, ibu nyekolahkan anak cerdas. Ah, saya bisa nyekolahkan anak sekolah favorit kelas tinggi. Ah, mending sekolah harga murah sisanya buat yatim piatu. Itu yang mendongkrak bikin anak kita pintar. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian semua ini dengan yang lemah. Sebab kadang ini gaya-gayaan sekolah favorit harga mahal. Anak yatim di kiri kanannya tidak pernah perhatikan. Bukan itu, bukan sekolah mahalnya yang menjadikan anak kita pinter. Tapi ini lu barokah. Jadi kita itu usaha maknawi. Kita membantu anak yatim. Sebetulnya yang kita bantu bukan dia. Kita membantu diri kita sendiri. Karena barokah, kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita. Mendidik anak-anak kita. Janji dari Rasulullah. Dalam banyak hadis kalau dikumpulkan ratusan di antaranya kalimat yang indah. Wallahu bi'aunil 'abdi ma dama al-'abdu bi'auni akhihi. Seorang hamba akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapa yang menolong? Allah. Selagi orang itu menolong orang lain. Kita menolong orang, kita ini kekuatan kita seperti apa sih? Kita menolong orang dengan 100 200 ribu, tapi Allah menolong kita dengan apa? Secukupnya. Maka jangan ibu hanya mementingkan anak, yang penting anak, ya aduh, anak saya kan mau sekolah, belum bisa nyumbang, Bu. Yang menjadikan pinter anakmu bukan duit yang kau bayarkan, akan tapi Allah yang akan berikan pertolongan kepada anakmu. Ini santuni anak yatim, perhatikan anak yatim. Ini termasuk dalam silsilah kita mendidik anak, diantaranya pedulilah dengan anaknya orang lain, dan pedulilah dengan anak-anak yang butuh kasih sayang. Karena itu barokah, maknawiatnya akan kembali kepada anak kita sendiri. Baik, selesai kita di sini insyaAllah dalam masalah ini. Kita ingin berbicara pendidikan anak secara umum, para ibu. Karena memang akan kita seragamkan, kelihatannya kekurangan kita itu sekarang ini mendidik anak. Sebab dipikir mendidik anak itu cukup memikirkan cari duit lalu disekolahkan. Bukan. Jadi menyekolahkan itu hanya satu lembar kertas dalam jilid tebal buku pendidikan anak. Kalau kita seandainya mendidik anak itu sebuah buku tebal, menyekolahkan itu hanya selembar. Jadi mendidik anak itu bukan hanya sekedar menyekolahkan. Oh, ini ceritanya panjang para ibu. Yang harus kita perhatikan, ketahuilah wahai para bapak ibu, anak-anak Anda itu masa depan Anda. Kalau anak Anda tidak kenal Allah, maka Anda akan capek di masa kecilnya, dan di masa tua Anda, dia giliran perkasa, Anda akan tersiksa karena kurang ajar. Belum lagi di saat Anda mati, Anda tidak akan masuk surga karena Anda tidak pernah mendidik anak. Anak ini, perhatikan, orang sering lupa dengan anak. Tidak peduli dengan pendidikan anak. Mencari duit banyak-banyak untuk siapa? Anak. Maksudnya agar anaknya sejahtera, anaknya tentrem. Sebetulnya yang dipikirkan anak. Akan tapi lalai dipikir anak butuh duit saja. Bukan, anak butuh kasih sayang. Anak butuh perhatian. Sekarang banyak wanita-wanita aneh. Sekolah tinggi-tinggi, dapat gelar sarjana. Setelah menikah punya anak, anaknya diberikan kepada pem. Ibunya kemana? Kasihan. Ilmunya tidak diberikan untuk anaknya. Nah, ini karena keluar dari pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendidikan di rumah penting. Jadi pendidikan anak itu ada, Bu. Pendidikan anak sebelum anak lahir. Pendidikan anak di saat anak dalam kandungan. Pendidikan anak sebelum anak itu hadir. Pendidikan anak di saat anak dalam kandungan. Pendidikan anak di saat anak terlahir. Pendidikan anak di saat anak mulai berbicara. Pendidikan anak di saat anak akil balig. Pendidikan anak di saat kita hantarkan ke pernikahan. Pendidikan anak di saat mereka melakukan pelanggaran. Ada pendidikannya. Kalau tidak punya ilmu pasti salah. Kita ambil contoh yang pertama dan terakhir. Misalnya pendidikan anak sebelum lahir. Dan pendidikan anak di saat melanggar. Sebab orang menganggap pendidikan anak cuma nyekolahkan toh. Itu salah. Dari awal ini. Sebelum kelahirnya anak itu sudah ada pendidikan. Dan nanti jika anak kita melanggar, semoga anak kita tidak melanggar, ada pendidikannya. Kalau sebelum lahir, adik-adik putri kami yang kami cintai, Anda punya kewajiban mendidik anak-anakmu. Adik-adik putri yang belum menikah dan adik-adik putra yang belum menikah, ketahuilah Anda punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab waktu ditanya, wahai khalifah, apa kewajiban bapak dan kewajiban bapak terhadap anaknya sebelum anak itu lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, salah satunya, cari ibunya yang baik. Awal pendidikan. Wahai adik putri, didik anakmu dengan cara memilih istri, memilih suami yang baik, bapaknya anak-anak yang baik. Jangan ngentengkan, jangan yang penting senang itu awal musibah. Dia tidak mikir anak, mikir kesenangannya sendiri. Enggak benar. Pikir, jadi selalu kalau Anda di dalam memilih pasangan, kalau yang Anda pikir anak Anda, normal. Saya akan menikah, pantaskah dia jadi bapak? Kenapa dia akan aku angkat jadi imam di rumahku? Otomatis dia harus benar, luruskan aku jika aku salah. Sementara sang laki-laki pun benar dia dalam memilih istri. Karena dia akan menjadi wakilku, kapan aku pergi, anakku akan aku titipkan kepada dia. Kalau salah memilih dia. Suaminya ustaz barangkali ceramah kesana kemari. Anaknya dengan siapa? Makanya sekarang banyak anaknya ustaz jadi penjahat juga ada. Karena salah pilih pasangan. Hanya asal cantik. Hanya asal ah. Bukan itu akan tapi memilih ini awal dari pendidikan. Kalau ternyata anak melanggar nanti ada. Memang kita dalam majelis yang singkat ini tidak bisa kita ambil silsilah semuanya ini. Itu kalau dalam acara kita sampai 15 episode. Ini sudah pernah kita bahas barangkali kalau Cirebon TV masuk ini sudah beberapa waktu yang lalu. Kita sampai 14 episode atau 15 episode bagaimana mendidik anak. Mulai anak belum hadir sampai terjadi pelanggaran. Ini harus dipikirkan. Waktu anak melakukan pelanggaran ada caranya. Bukan berarti kalau pelanggaran harus hukum begini atau iya harus hukum, tapi hukuman apa yang tepat? Kembali kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ayo kita kembali kepada pendidikan anak. Jadi di bulan Muharram ini ayo kita hijrah dari cara mendidik yang salah menjadi mendidik yang benar. Ketahuilah wahai para bapak dan ibu, jika ada orang yang tidak punya anak, maka ketahuilah dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi yang punya anak banyak nanti masuk neraka gara-gara anak. Tapi kita pengen masuk surga dengan anak-anak. Nah ini pilihannya. Karena anak itu bukan sekedar nikmat tapi amanat. Anak itu bukan sekedar nikmat tapi amanat yang harus kita perhatikan. Kalau kita lalai dengan amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ketahuilah dia akan menjadikan kita capek di dunia dan di akhirat. Kadang orang mendidik anaknya enggak mampu karena cintanya yang salah. Kita bagi ada beberapa hal, Bu. Mendidik anak itu ternyata yang kita perhatikan bukan sekedar omongan, "Nak, kamu begini." Ini, Bu. Yang pertama, barangkali catat. Hubungan orang tua kepada anak. Bagaimana cara kita bergaul dengan anak? Memberi contoh yang baik, kalimat yang baik. Sehingga kalau dalam tradisi Jawa, insya Allah di sini ada, kalau di wetan sana, itu perlu namanya kromo inggil. Biarpun bapak ngomong sama anak, ngomong halus itu maknanya ngajari anak. Nggih mboten, tapi anaknya ngikut nanti. Jadi kita itu memperlakukan anak itu kalau adalah dengan yang mulia, maka anak akan mengambil itu semuanya. Kasih sayang yang sesungguhnya kepada anak. Jangan salah kasih sayang kita. Kadang cinta kita salah kepada anak. Kelihatannya cinta tapi menjerumuskan. Biasanya cinta yang salah itu begini. Anaknya anak bontot, laki-laki sendiri. Wah. Anak perempuan satu-satunya. Wah, ini biasanya cepat jadi anak setengah syaitan. Atau lama istrinya enggak pernah hamil, 15 tahun baru punya anak. Waduh. Atau anaknya sakit-sakitan. Ini sering anak ini, Masya Allah. Kok perilakunya enggak karu-karuan. Karena apa? Cinta orang tua yang salah. Anaknya yang sangat dicintainya melanggar, ia tidak mampu mengingatkannya. Kalau dilihat modelnya, membrewok jenggotan dia. Tapi kadang-kadang anak perempuan pulang malam, "Papa, mohon maaf." Iya. Izin keluar. Mana itu? Kewajiban. Ketahuilah wahai para bapak, ibadah bukan hanya sholat di masjid. Kalau Anda mengantarkan putri Anda sekolah, karena Anda menghormat dia, memuliakan dia, itu lebih bagus dari rokaat yang Anda lakukan di masjid. Tapi kadang orang zaman sekarang tidak pernah berpikir, memikir ibadah sujudnya saja, menghormati anak, perhatian kepada anak, lebih gede pahalanya daripada sujud rukuk. Sebab banyak orang tua yang ternyata lebih rela menitipkan anaknya ke teman laki-lakinya gratis, hitung-hitung enggak usah bayar angkot. Innalillah. Di mana rasa rindunya kepada kemuliaan anak? Pendidikan anak. Yang pertama itu tadi, lihat perilaku kita dengan anak yang baik, dengan kasih yang baik, dengan cinta yang benar. Ini juga makna pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak kita dengan lingkungan makhluk benda-benda mati. Ini ada pendidikan, Bu. Bukan urusan ustaz saja, benda mati yang ada di rumah kita ini ternyata mendidik anak kita. Jangan dientengkan, dan ini pengaruhnya besar. Tontonan apa yang ditonton anak kita? Mainan apa yang dijadikan mainan anak kita? Ini kepleset, ustadz pun kepleset dalam hal ini. Karena cinta anaknya kiai. Kiai kan gampang dapat hadiah sana sini. Ini bisa saja salah, anaknya tidak pernah diperhatikan. Lah kalau sudah anak kita mulai dari mainannya tidak pernah diseleksi oleh orang tuanya. Gak pernah dipilih-pilih mainan yang dijadikan mainan untuk anaknya. Berlebihan. Suruh ngaji ya susah. Ngaji kadang-kadang dimarahi sama ustadznya lawan PlayStation. Ya gak bisa nyambung. Kartunnya pol dah habis-habisan. Sampai disiapkan di am. Karena duitnya banyak, ngambil satu TV kabel atau channelnya. Kartun sebebas-bebasnya. Maksudnya menghibur anak, orang tua yang salah. Ini pengaruhnya besar itu. Benda mati yang ada di rumah itu jangan dianggap sepele. Ini ternyata ada pendidikan mulai mainannya. Alangkah indahnya jika anak kita suruh main gambar masjid. Dedek nanti sholat di depan sini jadi imam gimana? Masya Allah. Televisi yang dilihat, apa yang didengar, mainan yang dimainkan, jangan dianggap sepele, itu termasuk bagian dari pendidikan. Kadang-kadang ibu yang malas daripada anaknya nangis, yang penting dibelikan. Anak satu main-main truk hanya segini banyak. Kenapa fakir miskin di tetangga kita tidak kita berikan saja uang ini? Ini lihat, mencintai anak salah. Anak itu tidak banyak tuntutan. Kalau kita tidak pernah yang menjadikan anak menuntut karena dilatih oleh orang tuanya. Sampai kita terharu kepada satu orang. Orang kaya, tapi ngerti makna pendidikan. Sampai putranya itu kalau meminta orang tuanya itu adalah dengan bahasa indah. "Abah, tas kami rusak. Ada duit enggak untuk beli tas? Anak soleh. Ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa'adamuha najabatul awlad. Nikmat paling banyak, nikmat Allah itu banyak. Di antara nikmat paling agung, punya anak yang hidup. Cerdas, baik, ngerti. Jadi tolong ini, lingkungan di sekitar kita, Bu, tolong perhatikan mainan. Jangan asal beli mainan. Mendidik atau tidak mendidik. Kadang-kadang enggak peduli, yang penting anak senang. Di toko nangis, jangan dituruti. Kalau nangis sekali dia ngerti, oh senjata untuk dapat menangis. Nangis terus nanti. Ini salah. Dalam hal ini tidak orang alim, tidak orang bodoh bisa terjerumus ini dengan mainan. Yang kita perdengarkan mulai dari lagu-lagu, ini punya makna, nostalgia itu indah. Barangkali saat ini sudah banyak berubah setelah Ristek Masro Desa. Dulu kita masih ingat dengar suara-suara. Kalau habis maghrib orang dengar belajar sholat bareng-bareng anak-anak kecil. Kabira walhamdulillah katira. Subhanallah bukrata wa asila. Sebelum sholat Abu Bakar, sahabat Nabi Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Sholat wujud kita mbaka muhlawat. Ini kedengaran di kampung zaman dulu. Sekarang yang terdengar adalah suara musik yang banter-banteran televisi tetangga dengan tetangga. Itu mempengaruhi itu. Pernah Bu suatu ketika naik bis. Kita lagi naik bis, ada ibu dua. Pakai jilbab rapi. Dalam perbincangannya dia memang ibu yang senang ngaji katanya. Dia membawa anak kecil dua. Satu bawa anak kecil. Ibu ini senang ngaji ceritanya. Saya hadir ke pengajiannya Gus ini Jawa Timur nih. Tiba-tiba di bisnya itu kan televisinya dinyalakan. Akhirnya ada sebuah lagu, ini lagunya anak-anak dewasa. Lagu-lagu cinta gandrung yang enggak benar itu. Setelah itu diputer, ibunya mandiam enggak pernah ngomong. Tapi anaknya niru dari awal sampai akhir. Ayo, belajar di mana itu tolong? Hah? Dari siapa kira-kira ngerti lagu-lagu begitu? Ya ibunya, karena di rumah sudah biasa memperdengarkan kayak begitu. Solawatan gak nyambung. Ini kadang juga salah. Anak kiai, anak ustadz bisa salah. Itu ustadznya sibuk ceramah sana sini. Oh, gak benar. Pendidikan anak, perhatikan tolong. Anak. Ya ini dengan benda mati di sekitarnya harus kita perhatikan. Yang berikutnya, yang ketiga. Benda-benda hidup. Kita kenalkan kepada tempat mulia. Kita kenalkan kita tempat yang baik karena itu akan terkesan hatinya. Ini kita senang anak kecil nih yang datang begini. Ini anak-anak kecil bukan karena yatim piatu saja dibawa ke sini. Tidak. Bawa anak kecil majelis ilmu. Kita tidak pernah terganggu dengan anak kecil. Jerit ngomong jangan diganggu anak kecil. Ketahuilah. Janji dari Rasulullah dia mendapatkan rahmat. Bukan orang tua saja. Jadi urusan faham, enggak faham, urusan nanti. Yang penting hadir dulu di majelis taklim. Di sini mendapatkan rahmat dari Allah. Dan didoakan oleh malaikat. Makanya biarpun bayi kecil itu mendapatkan barokah dan rahmat. Sehingga ini adalah bibit. Ini termasuk pendidikan. Kita berdengarkan dengan kalimat indah. Dia terkesan saya hadir pengajian. Terkesan terkenang-kenang waktu kecil. Sehingga dia di saat pergi kemanapun jauhnya. Kalau ada pengajian tidak ragu melangkah ke situ. Kalau tidak pernah kita perkenalkan. Pernah kita di Jakarta di mini biasanya maksudnya menghormati kita. Ada anak kecil rame. Kita jangan stop. Biarkan dia ngelompat di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ngomong jerit. Gak apa-apa. Anak kecil. Namanya anak kecil. Tidak berakal. Tidak ada. Jangan merasa terganggu dengan anak kecil. Rasulullah itu jangan. Kan urusan pengajian. Waktu Nabi Muhammad sholat memperhatikan sampai dalam hadis Bukhari disebutkan. Kalau engkau sholat kemudian mendengar anak kecil menangis. Percepat sholatmu. Dan perhatikan. Jangan-jangan makan beling. Jangan makan apa. Jangan sok sholat. Tidak kira khusyuk tuh ada nangis percaya Bu ya. Sampai kalau engkau mau sholat. Gendong tuh anak kalau dia nangis. Gendong. Digendong ini tidak apa-apa, didekatkan ke tempat yang mulia. Tempat yang baik, ini kendak kecil nih Masya Allah. Makanya kita majelis mana-mana tolong Bu, bawa biarpun orang bayi nangis, tidak apa-apa. Karena kita pengen ini awal pendidikan sampai anak ini terkesan. Dan di samping itu, doa-doa malaikat ini penuh. Akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kenalkan Ustaz. Zaman dahulu itu anak kalau mau sekolah saja dibawa ke kiai. Dibawa ke ustaz, dibawa ke kiai. Ah penting itu. Makanya perlu kita mendekatkan ulama dengan orang awam, orang awam ke ulama. Makanya kita sebetulnya, memang orang cinta ke ulama harus. Dan kalau kedatang ke ulama, bawa, boleh. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Ini yang sering kita ingatkan di mana-mana. Kalau ada orang datang, sebab bu ada di sebelah kamu, kalau di Jawa Timur ini, kalau mau ke rumahnya kiai harus bawa sesuatu. Nunggu panen, nunggu itu. Kalau tidak punya sesuatu, tidak datang ke rumahnya kiai. Wah, gimana? Tidak dapat ilmu, tidak dapat barokah. Datang ke rumahnya kiai, tidak punya duit, tidak apa-apa. Nah ini. Kalau dapat rezeki iya, cuman kita jangan menjadi tradisi enggak baik. Sampai ayo ke rumahnya kiai, ntar nunggu panen ketela. Ketelanya enggak panen, mau apa? Ayo. Ini termasuk tradisi yang tidak baik. Harus dekat antara orang awam sama kiai. Memang kalau ada orang kaya, kiainya melarat di sampingnya, ini kelewatan orang kayanya. Satu sisi. Tapi jangan sampai ada sebuah tradisi kalau datang ke rumahnya orang alim harus membayar. Itu musibah. Cuman kalau kita punya duit, punya rezeki, jangan memaksakan, itu bagus. Kenapa? Infak itu ada pahalanya. Karena ustadz barangkali mau dakwah, punya yatim piatu di belakangnya, dan sebagainya. Tapi jangan dijadikan tradisi. Ada orang sampai bawa begini, di depannya ini. Ada 6 orang tuh plastik ini. Ya harus kita ingatkan, Bu. Nah, kalau ini kue masih banyak di rumah. Dan jangan merepotkan. Nggak, kalau tidak repot, tidak apa-apa saya terima. Kalau repot jangan, ini mendekatkan. Sehingga kalau kita itu datang ke kiai itu tidak pernah ragu. Anak kita mau sekolah, orang dulu mau sekolah anaknya dibawa ke kiai. Mau ujian ke kiai, mau milih sekolah ke kiai. Dikit-dikit kiai, makanya benar. Sekarang ustaz saja tidak kenal, kiai tidak kenal. Kita berdekatkan kepada ulama-ulama. Maka ini bibit sebelum anak kita jadi dokter, jadi ini pendidikan agama. Kita harus tahu bu, umur anak kita kira-kira berapa sih? Para ibu sadar kira-kira kalau anak kita pasti mati? Mati enggak? Doanya Allahumma ya Allah panjangkan umur anakku. Benar dikabul, tapi mati enggak nantinya? Pasti mati. Berapa tahun di dunia umurnya? 60? Kurang? 70? 100? 100? Jarang. Jarang kena asap ini, banyak kena asap. Asap polusi segala macam itu kan sudah dikit-dikit flek. Enggak lama bu, 70 paling banter nih. Orang dulu mah panjang umur tuh orang-orang kampung tuh ya. Ini orang sekarang ya Allah muda-muda di rumah sakit, yang ini itu. Nah ini harus paham bu, anak kita mau tidak mau bakal mati. Sudahkah ibu berpikir tentang kehidupan setelah mati? Ketahuilah, orang tua cari duit pagi, siang, sore untuk anak. Ibu menabung puluhan juta untuk anak. Agar punya rumah. Punya modal untuk kerja. Punya bekal. Sehingga nanti di masa tuanya anak-anak tidak ngerepotkan orang lain. Kalau sakit segera cari obat. Ini orang tua cerdas mikir masa depan anak. Gak ada orang tua gak pernah mikir anak. Gak benar tuh. Pasti dipikirkan anak. Cari duit untuk anak. Cuman sayangnya cerdasnya gak benar-benar cerdas sebagian orang tuh. Kenapa? Mikirnya hanya kehidupan anaknya 60 tahun. Ini yang salah. Kenapa? Lupa. Sebab yakin bapak ibu semuanya ingat. Yakin bahwasanya ada kehidupan setelah dunia ini. Cuman kenapa perilaku kita seperti orang yang tidak beriman? Kalau ngurus anak, pokoknya anak harus bahagia. Sekolah harus gini. Urusan dunia. Urusan akhirat tidak pernah kita pikirkan. Namanya enggak cerdas saat itu. Bu, anak kita hidup nanti di alam barzah, di alam penantian bisa saja disiksa dan bisa saja mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang panjang, bisa ratusan dan ribuan tahun. Belum lagi nanti dibangkitkan di padang mahsyar ribuan tahun, kemudian meniti siratal mustaqim. Kalau anak kita baik, selamat, aman seribuan, bukan ribuan tahun, selama-lamanya. Kalau ternyata anak kita ahli maksiat, kecebur ke neraka jahanam, tuh lihat. Pernahkah kita pikirkan? Kalau orang tua cerdas tentunya akan berpikir tentang kebahagiaan anaknya setelah di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Ketahuilah kalau kita punya anak sakit jantung, paru-paru, korengen, tapi punya iman, paling banter mati setelah itu di alam barzah nikmat. Tapi anak kita seger buger, kaya raya, hebat, wah panjang umur, sepanjang-panjang yang bakal mati, tidak punya iman, masuk neraka. Kita tidak pernah berpikir itu. Para bapak, anak kita boleh jadi dokter? Boleh. Perlu kifayah. Dokter kandungan di Cirebon enggak ada, di Tegal alhamdulillah ada satu. Di Tegal ada, masih ada ya dokter kandungan perempuan satu. Sudah wajib kalau di Cirebon sudah fardu ain tuh, kifayahnya hilang. Karena semuanya tidak ada dokter perempuan kandungan di Cirebon. Makanya kalau kita istri hamil tuh bingung, dokter pun pakai syarat, jangan sentuh istri saya, jangan buka istri saya, kalau mau saya ke situ, kalau enggak mau enggak usah. Repot di Cirebon, di Tegal masih ada, sehingga kita kadang-kadang ada teman-teman diarahkan ke sini. Ini fardu kifayah boleh, ya. Tapi ingat yang kenal agama, jangan orang menyelamatkan orang lain dirinya tidak selamat. Tapi kenyataannya Bu, dalam alam nyata ini ternyata kok banyak orang enggak peduli dalam urusan akhirat, kalau urusan dunia mah Masya Allah. Coba Bu perhatikan. Kalau anak masuk fakultas ekonomi, berapa Pak fakultas ekonomi itu semester? Satu semester berapa? Yang punya anak kuliah? 15 apa? Juta. Satu semester. Mahal sekali Pak. Benar maulah. Kurangi 10 deh. 10 juta. Dibagi 6 berapa? 1,3. Ya. 1.300.000. Kemahalan deh. Sudahlah, satu semester 6 juta aja. Mahalan berapa Pak? 1 juta baik. Satu semester 1 juta. Ekonomi, fakultas ekonomi itu. Baik, satu semester 1 juta fakultas ekonomi. Uang gedungnya berapa? Ini hanya sekedar hitung-hitungan saja. Kalau fakultas kedokteran jangan bilang itu berapa ratusan juta. Kayaknya enggak ada fakultas ekonomi 1 juta. Anggap saja 1 semester atau 1 bulan. 1 semester 1 juta bagi 6. Sebulan berapa? 60. 1 juta dibagi 6, 1 dibagi 6, 40. Ya. 40.000 sebulan, Bu. Untuk urusan dunia. Ini anak sekolah TPA 5.000 katanya masih kemahalan. Tuh lihat, kelewatan enggak? Nah, ini enggak, ini anak hanya sekedar berpikir kenyataan. Ini bukan sekedar untuk baca ini. Kenapa kita seperti itu? Belum lagi fakultas kedokteran yang jutaan ini. Mestinya sekelewat. Kebalikan, kalau urusan agama lebih mahal, urusan akhirat. Apa? Urusan agama lebih mahal, urusan dunia murah. Mestinya begitu. Coba ibu-ibu. Ibu-ibu di samping kota sebelah itu. Kalau sudah anaknya sekolah SMP sama SMA, Masya Allah, ibunya nyiapkan makanan, siap ini-ini. Sampai suatu ketika sang anak itu sakit. Di saat sang anak itu sakit, bingungnya sang ibu, nak, jangan sampai tidak masuk sekolah, nak, nanti kamu tidak naik kelas. Wah, dipijetin, dikasih jamu, dianterin ke sekolahan. Nak, ujian ntar lagi, nak, jangan sampai kamu tidak masuk sekolah. Ini di SMP sama SMA, Masya Allah. Luar biasa ibu yang baik, perhatian sama anak. Tapi ibu, giliran madrasah diniyah pusing sedikit, apa kata ibunya? Sudahlah nak, istirahat saja besok sekolahnya. Subhanallah. Kenapa semacam ini? Bu, boleh anak kita jadi bakar ekonomi. Tapi tolong bu, diselamatkan urusan akhiratnya. Urusan akhiratnya ini yang harus kita perhatikan. Ini orang sering lalai. Makanya kita perlu nih, akhir-akhir ini kita setelah kita cermati semuanya. Kadang-kadang kita dikagetkan karena tidak mendidik anak secara benar, dikagetkan anaknya kalau minta motor pakai pisau. Siapa salah siapa? Jangan salahkan anak. Oh, anak memang tidak pernah pengajian, tidak ada pengajian. Ibunya merajin ngaji, Bu. Ada sebuah hadis riwayat, hadis panjang ceritanya. Ada orang berada di dalam neraka, tiba-tiba melihat ada orang mau masuk surga. Sebab nanti seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf, ahli surga, ahli neraka itu kelihatan. Enggak tahu caranya bagaimana, wallah alam. Ada maksud Allah menampakkan ahli surga di matanya ahli neraka, menampakkan ahli neraka di matanya ahli surga, ada tujuannya. Ahli surga melihat ahli neraka biar tambah syukur, alhamdulillah saya tidak kecebur. Ahli neraka melihat ahli surga biar tambah ngenel, seksa di atas seksa, dihinakan oleh Allah. Dan nanti ada orang melihat orang mau masuk surga, tiba-tiba anak ini, orang ini menyeru kepada malaikat, wahai malaikat tahan orang itu, jangan boleh masuk surga. Kata malaikat, apa urusanmu? Orang yang di dalam neraka ini berkata, itu bapak ibuku. Bapak ibumu baik, ahli ibadah, rajin ngaji, tahajudan. Iya. Kalau bahasa sekarang, bapak ibuku mah rajin ngaji, rajin tahajudan, rajin puasa. Tapi trader urusan pendidikanku. Aku sekolah ngekos di Bandung, enggak pernah dikontrol. Kos-kosan gue apa? Ibaratnya begitu kalau bahasa sekarang. Aku kenal mabuk di sana. Aku sampai terjerumus zina di sana. Bapakku mah tenang-tenang sujud umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Gambarannya kayak begitu. Ibadah ibunya baik sampai masuk surga, ternyata punya anak di neraka ini. Anak ini nuntut karena merasa dia masuk neraka karena teledornya bapak ibunya. Gak cukup bu ibadah. Gak cukup sujud saja. Akan tapi ini anak. Makanya kami ingatkan tadi. Seorang bapak mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Diantarkan sendiri itu seperti orang sujud terus. Tuh. Jangan dianggap nih. Bukan. Nah ini. Akhirnya apa? Malaikat mengadu kepada Allah. Ya Allah, engkau lebih tahu apa yang terjadi. Ada hambamu di dalam neraka merasa bahwasanya dia tidak diperhatikan sama bapak ibunya. Kalau minta duit mah dikasih. Sayang, kasih. Motor ya, ini kasih. Tapi tidak pernah dikontrol untuk apa. Paling kalau tanya, nak duitmu masih ada. Bukan sholatmu bagaimana. Akhirnya malaikat mengadu kepada Allah. Allah memerintahkan turunkan bapak ibu yang kiai itu ke neraka sama anaknya. Masuk neraka bersama anaknya. Karena orang tua teledor pendidikan anak. Tapi ada lanjutan hadis ini panjang, ada bu. Orang di dalam surga tiba-tiba berkata kepada malaikat, ini suara apa wahai malaikat? Dijawab, hak sa'udah buka'u ahli nar. Itu adalah nangisnya ahli neraka, kamu ahli surga. Ternyata yang di surga itu berkata, tapi aku kenal dengan suara itu. Oh kamu kenal? Iya wahai malaikat. Siapa? Itu adalah bapak ibuku, tolong angkat ke surga. Ya enggak bisa, dia enggak benar. Cuman sang anak ini berkata, biarpun bapak ibuku mbak benar, tapi masya Allah ibuku masih selalu nganjurkan aku ngaji, ngingetkan aku datang ke kiai, sehingga aku dekat sama ustad ini, kiai ini, biarpun aku kuliah di sana selalu telpon, nak jangan lupa ngaji, aku jadi anak baik soleh gara-gara orang tuaku, tolong wahai malaikat angkat orang tuaku ke surga. Malaikat keder bingung nih, ngadep kepada Allah, ya Allah engkau lebih tahu apa yang terjadi. Ada hambamu berada di neraka punya anak soleh di surga. Anaknya merasa jadi soleh dan baik karena pendidikan orang tuanya, karena pengarahan orang tuanya. Dan anak menginginkan sang orang tua masuk surga. Apa perintah Allah? Angkat orang tua itu ke surga bersama anaknya. Inilah yang sering disebut Rasulullah, syafa'atul abna lil aba. Syafa'atnya anak kepada orang tua. Syafa'at itu bu kejutan. Aslinya enggak dapat ibu-ibu. Kejutan tiba-tiba diselamatkan, bisa saja enggak selamat. Ini luar biasa. Jadi ibu yang masih bangun, yang tidur enggak apa-apa dapat pahala. Tadi kan rumusnya dapat pahala, enggak penting ya. Tidur enggak apa-apa, Bu. Pokoknya hadir majelis dulu. Sekarang yang melek. Bu, pilih mana, Bu? Pilih ibu masuk surga lalu diturunin ke neraka atau ibu masuk neraka turun dinaikin ke surga? Bu, ayo, tidak mau jawab ini. Hah? Bu, nyuwun ingkang pundi, Bu? Langsung surga napa? Surga rumiyin masuk neraka, taman neraka atau surga? Nah, milih saja ini, tidak bisa ibu ini, tidak lulus nanti. Tidak mati-mati nanti. Kenapa, Bu? Hah? Neraka dulu baru? Kalau saya enggak mau, Bu, enggak mau masuk neraka, enggak mau. Enggak mau neraka, langsung surga. Mau ngomong gitu susah tadi, Bu, ya? Pengen langsung surga. Kalau memang langsung surga ini harus serius, benar nih langsung surga. Kalau memang benar pengen langsung surga, Bu. Kalau Ibu lagi ngaji, anak-anak juga di bawah. Sekarang susah, Bu. Masjid-masjid ini sepi anak-anak muda. Coba kalau sholat khususnya subuh tuh, ya Bu, ya. Subuh, mestinya masjid bau wangi, bau minyak, angin tuh, kakek-kakek, nenek-nenek itu sih. Ya Allah, anak mudanya pada di mana? Habis sama film, sama sinetron, ya. Orang tua tok ini, lah kok gitu mau masuk surga juga? Enggak, anaknya di rumah enggak karu-karuan, enggak masuk neraka bisa ada orang tua. Bawa anak-anak ke pengajian. Karena di mana-mana pengajian yang kita temui itu selalu orang-orang sepuh, yang muda ini, enggak tahu. Mau masuk surga tidak, Bu? Enggak bisa masuk surga kalau anak kita tidak kita benarkan. Bawa itu ke masjid anak kita. Bawa ke majelis taklim, kenalkan ke ulama anak kita. Jadi bawa. Sisi lain, Bu. Kalau sudah anak kita kita masukkan ke pendidikan yang baik, anak kita sudah belajar yang baik, Ibu harus siap. Sebab kadang-kadang anak kalau mulai ngerti cerewet. Sebab ada sebagian ibu, anaknya sekolah TPQ Islam. Karena TPQ Islam dia kagum, didengar omongan ustazahnya, disampaikan ibu, "Mama, mama, kata ustazah mama harus pakai kerudung." Diam, jangan cerewet kamu nih. Ah, enggak siap nih mau diajak masuk surga sama anaknya ini. Kadang-kadang anaknya ngajak yang baik enggak bisa. Harus siap kalau anak aku sekolahkan, aku harus belajar dengan anakku. Diingatkan, iya nek malu mama ini, mama belum pakai kerudung, besok ma. Mama kok belum, ya makasih. Bukan malah dicerewet-cerewetin tuh. Ini ada ibu yang gak siap tuh, ada. Kadang-kadang anaknya cantik di belakang kerudungan rapi, ibunya yang nganterin pakai apa yuk? Coba perhatikan. Aneh ya, artinya memang ini pengen masuk neraka dulu biar nanti ditolong sama anakku. Cobalah, hal ini harus diperhatikan kayak begini. Baik, intinya Pak, karena sudah malam ya, tolong diperhatikan urusan anak, jangan merasa lengah. Anak kita itu bisa saja mengejutkan kita. Kalau tidak kita didik dari awal, tiba-tiba kita dikagetkan dengan pelanggarannya. Pelanggaran macam-macam loh ya. Tiba-tiba disuruh tidak mau, nyakiti kita. Tiba-tiba pilihan pasangannya pun nyakiti kita. Tiba-tiba di masa tua tidak pernah peduli dengan kita. Kita masih teger saja kalah dengan anak. Ketahuilah bu, kita bakal menemui satu masa yang saat itu kulit ibu yang saat ini kencang jadi keriput. Langkah ibu yang sekarang bagus bisa tertatih-tatih. Ini yang katanya tegap jadi bungkuk. Lihat, mata kabur. Semakin lemah, anaknya enggak pernah dapat pendidikan. Suaranya lantang kayak halilintar. Bu, sakitnya kayak apa? Pendidikan anak, tolong ini diperhatikan. Sekarang ini kita teledor lalai di dalam masalah pendidikan anak. Anak hanya dikasih duit, dipikir orang hanya anak cukup dengan uang. Oh tidak. Khususnya anak yatim, ibu-ibu yang diberi oleh Allah anak yatim. Ketahuilah 80% ulama dunia ini adalah dibesarkan, digedekan ibu. Imam Syafi'i yatim. Imamnya orang di dunia dan akhirat juga nanti. Imam Syafi'i dididik oleh seorang ibu, bu. Jadi ibu yang punya anak yatim, wah jangan pesimis, sebab yang nolong bukan suami, Allah. Asalkan kita arahkan yang benar, bakal menjadi besar selamat. Orang besar, Rabi'atul Ra'i dididik seorang ibu. Mujtahid besar, Imam Syafi'i. Jadi banyak imam-imam dibesarkan oleh seorang ibu. Mendidik. Jangan menyerah, saya kan tidak ada suami ya. Ya maklumlah karena saya ngerawat sendiri jadi anak saya seperti itu. Oh tidak. Orang besar adalah dididik seorang ibu. Ibu tawakal kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Tapi harus dilatih, ya tadi. Urusan dengan pendidikan yang mulai macam, kita kenalkan kepada apa anak kita. Itu meringankan beban, bu. Meringankan beban, kadang-kadang uang saku anak tidak pernah diperhatikan. Anak kecil uang sakunya 5.000 sehari. Ya Allah. 5.000. Gaji kita berapa sih? Anaknya 4. 20.000 sehari. Hitung kali 3. 600.000. Gajinya 700. Makan 100.000. Gak masuk akal nih. Kita punya anak, bu. Umur 3 MI. Tidak boleh megang duit. Dan tidak pernah sakit dia. Cuman setiap sekolah kita bawakan air. Karena kita punya air sendiri. Botol. Kita bawain air. Kue yang pengen dia pengen apa? Kita buatkan di rumah. Pertama lebih sehat. Sebab kalau sudah makan dari luar tidak ada jaminan. Bawa nanti kalau pengen makan di sini. Cuman selalu kita kasih tambah. Kalau tiba-tiba ada temennya dikasih. Jadi mulai dari lemper, mulai dari ini. Kalau ada roti ini kita bungkusin roti-roti yang sehat. Gak pernah kenal duit. Sampai suatu ketika duit 50 ribu dibelikan kembali. Jadi banyak katanya. Anak kita. Dan kita didik. Dan sekolahnya anak-anak kita adalah kita berikan, kita sekolahkan di sekolah yang biasa. Tidak usah sekolah favorit. Biarpun teman-teman pengen nyekolahkan anak kita sekolah favorit. Bukan karena itu. Kita ingin anak saya sekolah biasa. Saya tidak ingin memupuk kesombongan di anak-anak. Ini karena berat. Saya takut kalau anak saya gaya-gayaan. Saya alumni sekolah yang harganya mahal. Biasa dengan gaya hidup sombong repot. Anak-anak kita itu. Tidak pernah kita kenalkan yang macam-macam. Jangan dikenalkan hal-hal yang tidak baik. Karena itu amanat dari Allah. Dan ternyata dia Masya Allah. Ternyata dengan begitu mereka tidak banyak nuntut. Mainan apa? Tidak banyak nuntut. Itu kita latih dari awal. Beli. Kalau pengen beli, nanti ngomong saya yang beli. Kalau misalnya pengen beli bubur. Bubur pun kan harus kita pilih di mana tempatnya yang bersih. Jadi dengan seperti itu akan terbawa, apa, mudah meringankan kita. Meringankan beban kita. Jangan lalu dikasih ini, sayang ini. Kadang-kadang anak takut anaknya nangis nih. Enggak pernah nangis sampai sekarang. Kalau urusan kue-kue enggak pernah nangis. Jadi ini hal-hal yang harus perhatikan ini ibu. Ibu yang yatim, anak yang dibebani anak yatim. Jadikan anak kita puas dengan kesederhanaan. Jangan dibaju dengan kesombongan. Baju yang penting menutup aurat, tidak harus mewah-mewahan. Sederhana. Gaya bajunya ini. Kadang-kadang kalau sudah sekolah mahal itu, kan kita juga pengajian di sekolah mahal yang di Jakarta ini. Ini bu, anak kecil baru kelas SD kelas 2 dipegangi HP kamera yang harganya 7 juta. Untuk apa? Sebetulnya bukan untuk anak, itu buat pamer ibunya yang nongkrong di depan sekolahan sambil nunggu pamer sama ibu-ibu yang lainnya. Anakku kemarin baru aku belikan HP di Singapura loh ya. Hah? Hanya memupuk kesombongan di anak. Makanya kalau gede keinginannya macam-macam lah. Gaji kita berapa? Kan harus kita perhitungkan. Jadi ibu gak boleh menyerah. Ibu yang diberi anak yatim tanggung jawab. Sekolahkan. Yang benar, pendidikan yang benar. Dan kita di Cirebon ada pesantren bu, pesantren, tapi syaratnya yang susah. Memang di tempat kami tidak dipungut biaya. Dan insya Allah yang dimakan halal karena bukan tidak ada dana dari yang tidak baik. Tempat kita bu ada anak-anak, tapi syaratnya harus sudah menghafal ini, kemudian diistikharah oleh guru kami, nanti ada pesantren. Tidak dipungut biaya. Anak yatim boleh dan tidak yatim. Orang kaya pun juga boleh karena bukan sekolahnya anak orang melarat. Orang kaya juga sekolah di situ tidak dipungut biaya. Cuman ya itu, masuknya harus hafal juz amma, kemudian jurumiya, menghafal saja. Kemudian ini ada seleksi lagi, dan lebih dari itu biasanya kita minta isyarat kepada guru-guru kami, anak ini diterima atau tidak diterima. Ini ada di tempat kami. Lah, di situ adalah kita ajari kesederhanaan. Biarpun kita pergi ke pasar, anak belanja sendiri, laki-laki tanggung jawab. Kita tidak senang laki-laki gengsi, laki-laki motong bawang tidak bisa, enggak. Memang tidak suruh kerja, enggak suruh kerja. Cuman kita pengen ajari bagaimana ini, suruh jualan CD. Suruh jualan CD, tidak siapapun harus pernah jualan CD di alun-alun. Jualan apa saja, merendahkan, jangan sampai ada kesombongan. Enggak ada gaya-gayaan. Itu yang menjadikan ilmu tidak bisa didapat. Kalau masalah untung enggak ada yang, tidak ada yang masuk ke sakunya kiainya. Itu hanya untuk pondok. Tapi ini kita didik seperti itu. Pernah suatu ketika ada giliran belanja ke pasar beli ikan asin, mau atau tidak? Ada seorang suami itu gak ngerti caranya motong bawang, gitu mau perang. Motong bawang gini aja gak bisa, perang gimana? Harus membantu istri, membantu ibu, penting. Nah ini perlu pendidikan ketawaduan yang harus kita tanamkan. Memang tidak kerja, tidak. Tapi ini harus tahu kayak begitu. Berbakti ke orang tua, ngabdi ke orang tua, menghormati orang tua, cinta ke orang tua, kasih ke orang tua, menghargai orang tua. Ini perlu. Nah ini dididik. Ini ada pesantren, barangkali ada anak-anak yatim yang sudah memenuhi syarat. Ya ini bisa saja nanti. Tapi tidak boleh milih, enggak ada liburan di pesantren kami. Tidak ada libur, kalau masuk ke tempat kami ya sudah masuk. Kalau ada orang tua sakit ya mungkin diizinkan bukan karena libur. Sebab sudah pengalaman di antara teman-teman yang punya pesantren-pesantren itu semuanya mempermasalahkan. Kalau sudah anak libur sebulan setengah pulang balik ke pondok kayak baru mau mondok akhlaknya ininya sudah. Mereka ngebikin lama, sudahlah pokoknya kalau mondok di tempat kami enggak ada liburan. Kalau mau ya ini. Tapi tidak, mereka nerima kok. Jadi semuanya nerima ini. Kalau sampai bahkan kalau ada anak-anak izin, mau izin pulang, sudah disiapkan tasnya. Jadi kalau ada tanya, itu kerasan atau tidak kerasan? Dibilang tidak kerasan, terus suruh pulang. Jadi harus niat dari dalam hati, alhamdulillah semuanya ngomong saya kerasan enggak ini. Enggak pernah saya tahan, jangan nak, kamu keluar mau belajar di mana nanti nak. Enggak ada. Jadi masuk harus niat dan alhamdulillah mereka juga apa tidak merasa berat hati ini. Anak-anak kalau mau izin sudah disiapkan tasnya. Ini cepat enggak apa-apa. Kita tidak melarang orang izin sebab ilmu itu mahal, tidak bisa diambil dengan setengah-setengah, dan itu tarbiyah dari guru kita keras. Tapi keras dengan kasih. Kalau tidak melanggar ya di mana? Kalau melanggar ya dimarahi. Ajar pendidikan keharuman, laki perempuan harus menjaga adabnya, termasuk dilarang anak laki-laki mengomongkan perempuan, anak perempuan mengomongkan laki-laki, ini musibah dan sebagainya. Ini termasuk bentuk pendidikan. Nah, insyaallah ibu kalau ada anak-anak yatim dari sini barangkali nanti yang perlu, ini tidak apa-apa. Kalau enggak mau di Cirebon, kita punya teman banyak yang sekolahnya juga free. Enggak ada teman-teman program itu. Ini adalah wasiat dari guru kami, bukan wasiat pesan, enggak usah dipungut. Pertama hanya pengen 50. Saya pengen batasi 50 saja ya Habib untuk anak-anak dimarahi. Kamu ini membatasi kuasa Allah. Allah yang menjamin orang sejagat kalau hanya cuma ngasih 3.000 orang saja tidak susah. Ya sudah, kita buka lagi setelah itu. Cuman ya itu, pembatasannya harus dengan seleksi itu. Mungkin seleksinya semakin ketat, tapi intinya Bu, pendidikan, tolong pendidikan kebahagiaan kita di anak. Ini saja insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan semua pulang merenung dirinya, tidak usah merenungi orang lain. Tuh Pak Haji anaknya enggak karu-karuan, enggak usah mikir anak kita itu loh. Hah. Pendidikan agama nomor satu kan, kenalkan ke majelis. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa, apalagi diamini oleh para masyayikh, para kiai, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa mengikuti Bu pengajian kita. Kita ada juga pemenangan sahabat-sahabat kita, ada sebuah radio Islami yang namanya Wadi FM, dulu 101,6. Sekarang pindah ke 91,4 FM. 91,4 itu masuk Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cirebon. Tempatnya di Kuningan. Kalau kita biasanya Ahad pagi, nanti ada santri-santri kita ada malam Sabtu ya. Malam Sabtu ada giliran. Kemudian kalau di Cirebon ada namanya Radio Ku, Radio Pesantren. Memang kita akan bidik semua di media, kita juga memasuki di Radio Ku, ada radio itu wilayah Cirebon semuanya, masuk sebagian Indramayu, Losari sini masuk juga, Radio Ku 108 FM. Kemudian Ibu barangkali enggak tahu Cirebon TV masuk di sini atau tidak. Kalau masuk Cirebon TV, bukan radar Cirebon TV. Cirebon TV setiap malam Jumat ada Hidup Indah bersama Buya Yahya. Itu dulu sudah masalah pendidikan anak, sekarang masalah wanita. Karena musuh Allah menghancurkan umat melalui wanita. Kita ingin mengembalikan kemuliaan wanita. Bagaimana menghargai wanita, memuliakan wanita, bagaimana wanita sadar tentang kemuliaannya. Itu adalah silsilah setiap malam Jumat jam 8 malam sampai jam 10. Kemudian kalau ibu punya anak dimanapun berada, apalagi yang kenal dunia internet, bisa saja mengikuti pengajian kita dimanapun sesuai dengan majelis dan radio. Itu bisa diikuti di penjuru negeri dunia, ada dimanapun, bisa melalui streaming di www.buyayahya.org. Di situ juga artikel-artikel MP3, termasuk CD-CD ini bisa diambil di tempat itu. Anak kita dimanapun berada, sambungkan agar mengikuti pengajian. Kemudian yang di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, bisa juga mengikuti pengajian kita di Wadi FM juga di sana, 102 FM. Kemudian juga di RAS 95,5. Jadi ibu di mana saja, barangkali untuk informasi akidah yang sesama dengan kita, ada hati-hati loh Bu ya. Di Bogor kita ada linknya, di ini ada linknya, jangan asal nak ikut pengajian. Sekarang hati-hati loh para bapak, tadi kita ngobrol-ngobrol banyak, akidah itu penyusupan akidah di mana-mana. Akidah sesat disusupkan, mereka juga punya radio, mereka juga punya hal-hal yang modern, maka harus hati-hati. Di Bogor apa yang harus aku dengar? Di Bekasi apa yang harus? Oh di sana ada radio ngaco banyak. Kemudian di Tegal apa? Tegal alhamdulillah banyak ulama-ulama ini. Dekat Tegal yaitu Wadi FM itu yang ada di Kuningan masuk. Kemudian di Kalonga, di Semarang, di Gresik ada, nanti di Bontang. Di ada. Jadi ibu punya anak di mana bisa komunikasi, di mana anak kita harus mengambil atau mendengar. Kalau paling gampang adalah melalui web www.buyayahya.org, itu bisa mulai dari MP3 ini, ceramah kita hari ini bisa diambil besok. Langsung bisa diambil rekamannya semuanya. Bisa diambil di rekod. Nah, itu ada. Semuanya bisa diambil. Jadi ada. Tidak hilang. Kita sudah ribuan ini diputar di radio-radio. Itu adalah memanfaatkan yang ada. Ada pun masalah ikhlas tidak ikhlas, kita tinggal minta kepada Allah. Kita ini susah untuk ikhlas. Makanya harus minta, maka doakan oleh para bapak ibu, Bu, adik-adik yatim. Adik-adik, doain nih Bu ya biar selamat dunia akhirat. Sebab biasanya yang kelihatannya tempatnya tinggi itu kalau kecebur neraka paling dalam. Banyak ulama masuk neraka, banyak ustadz masuk neraka. Tolong didoakan agar selamat. Dijauhkan dari yang haram. Dijauhkan dari kemaksiatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ngusurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah wahai Zat yang maha kuasa, berikan kepada kami kemampuan ya Allah, kemampuan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan hati kami rasa cinta yang sesungguhnya kepada anak-anak kami, bukan cinta yang palsu ya Allah, bukan cinta yang dibuai, bukan cinta yang diliputi hawa nafsu ya Allah, cinta yang sesungguhnya ya Allah, sehingga kami bisa benar-benar mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikan hati kami hati yang kasih kepada yatim piatu dan fakir miskin ya Allah. Jangan sampai hati kami keras ya Allah kepada mereka ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami orang yang bisa menyantuni fakir miskin ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang bisa menyantuni yatim piatu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kekurangan kami, keteledoran kami terhadap mereka ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah para istri ini semakin hari semakin mencintai suami mereka, dan jadikan para suami ini semakin hari semakin mencintai istri mereka dalam cinta karenamu ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun dari cinta ini ya Allah. Takut kami zalim di saat kau kurangi cinta ini, takut kami aniaya dengan pasangan kami ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, yang belum menikah, kirimkan kepada mereka, berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau ridhoi, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada mereka anak-anak yang soleh soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Zaman mengerikan saat ini, tontonan mengerikan saat ini, pergaulan mengerikan saat ini ya Allah. Kami takut dengan anak-anak kami di zaman kami semacam ini, bagaimana dengan cucu-cucu kami nanti ya Allah. Akan tapi ya Allah, kami serahkan semuanya kepada-Mu Zat yang Maha Kuat ya Allah. Berikan perlindungan kepada anak-anak kami, jaga kehormatan mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah, lindungi mereka anak-anak kami ya Allah. Kami hanya bertemu dengan anak-anak kami dalam saat-saat yang sedikit, jam-jam yang sedikit ya Allah. Selebihnya mereka di masjid, selebihnya mereka di musala, selebihnya mereka di pasar, selebihnya mereka di jalan ya Allah. Hanya kami kembalikan kepada-Mu ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jika Engkau yang menjaga anak-anak kami tidak akan terjerumus. Dan jauhkan kami dan anak-anak kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Oh, yang saat ini sering terjadi di sana sini, orang pada tidak takut dengan zina, padahal itu kehinaan di dunia, busuk di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, tetangga kami, masyarakat kami, ada yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina atau mukadimah zina ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga mereka di dunia tetap mulia, di masyarakat mereka mulia, dan di akhirat Kau muliakan di surga-Mu tanpa Kau siksa ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, anak-anak kami semua, tetangga-tetangga kami ya Allah. Jauhkan mereka dari meninggalkan salat, jauhkan mereka dari minum-minuman keras, jauhkan mereka ya Allah dari meninggalkan puasa bulan suci Ramadan ya Allah. Jika ada di antara kami atau tetangga kami yang pernah meninggalkan salat atau pernah mabuk ya Allah, atau pernah meninggalkan puasa ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, berikan kepada mereka pengampunan Wahai Zat yang Maha Pemberi Hidayah, berikan kepada mereka hidayah-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikan mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Ambil, bawa mereka kepada kemuliaan ya Allah. Hentikan dari kemaksiatan mereka ya Allah. Hentikan dengan kasih sayang-Mu, ampuni mereka, ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada orang berbuat zalim dan aniaya kepada kami ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka pengampunan Mu ya Allah, dan berikan kepada mereka kesadaran. Jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara aniaya dan dolim kepada kami ya Allah. Kami takut menjadi pendendam ya Allah. Jangan siksa hati kami dengan dendam ya Allah. Jangan siksa hati kami dengan riya ya Allah. Jangan siksa hati kami dengan dengki ya Allah. Jangan siksa hati kami dengan sombong ya Allah. Berikan kelembutan hati ya Allah, kebersihan hati ya Allah, berikan keikhlasan di hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan saat ini adalah saksi kelak di hadapan-Mu ya Allah. Terimalah amal kebaikan ini ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan, dan berikan kepada semua orang yang telah menyumbang anak-anak yatim dan yang menyumbang masjid ini keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat di akhirat. Berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, ketulusan, keikhlasan, ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Dan gantilah apa yang mereka infakkan ini, ya Allah, dengan berlipat ganda, dan jadikanlah harta mereka semakin berbarokah, lalu dimakan oleh anak istri mereka menjadi makanan yang halal yang menghantarkan kepada kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan panjangkan umur kami, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami melakukan kebaikan, di saat kami sujud dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami di saat Kau ridha pada kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami merayakan tahun baru-Mu, ya Allah, tahun baru kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka ya Allah, jagalah kami untuk tidak merayakan tahun baru Masehi, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari ikut merayakan tahun baru Masehi, ya Allah. Karena itu adalah keharaman yang jelas, karena itu syiarnya orang kafir, ya Allah. Maka ya Allah, setelah kami berbangga dengan hijrah kekasih-Mu Nabi Muhammad, setelah kami berbangga dengan tahun Islam, ya Allah, tahun kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka jadikanlah kami tidak berbangga lagi dengan tahun-tahun selain tahun kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah malam ini malam penuh berkah, ya Allah. Malam Kau angkat kami menjadi kekasih-Mu. Malam Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman, iman, ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.